Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Telah disebutkan dalil keumuman makna firman Allah SWT, "Fasabiqul khairat," berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Mengerjakan sholat di awal waktu termasuk berlomba dalam kebaikan. Al-Baqarah 148. Juga disebutkan dalil Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Hendaknya kalian menjaga salat-salat kalian dan salatul usta, salat asar. Apa kata Syafi'i? Kata Syafi'i termasuk dalam kategori menjaga salat, menyegerakan pelaksanaannya di awal waktu. Itu termasuk dalam kategori menjaga salat. Karena apabila dia menunda sholat, tidak mengerjakannya di awal waktu, menundanya dari awal waktu, apa kata Syafi'i? Ia menghadapkannya pada resiko lupa. Bisa jadi lupa. Tersibukkan oleh sesuatu, justru lupa melaksanakannya. Atau lalai sehingga keadaan terjadi pergantian waktu lupa. Nah, jadi mengerjakannya di awal waktu itu termasuk dalam pengamalan hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Kemudian hadis ini belum disampaikan ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Muttafaq alaih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli adh-dhuhra bil hajira, ana sampaikan hadisnya sepotong-sepotong ya, langsung ana artikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli adh-dhuhra bil hajira. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam senantiasa, kebiasaan beliau, sunnah beliau, senantiasa mengerjakan salat zuhur bil hajirah. Bil hajirah artinya pada saat panas sangat menyengat di pertengahan siang. Pada saat panas menyengat di pertengahan siang, ini di siang hari, di pertengahan hari, di siang hari. Jadi waktu zuhur maksudnya, di awal waktu. Itu makna hajirah. Pada saat panas menyengat di siang hari, di pertengahan hari, awal waktu. Nah, wal asra wasyamsu naqiyatun. Yang kedua salat asar, selagi matahari naqiyah artinya putih bersinar, masih putih bersinar, berarti awal waktu. Wal maghribah idha wajabat. Salat maghrib, yang ketiga salat maghrib, bila wajabat apabila matahari telah terbenam. Salat maghrib apabila matahari telah terbenam. Di awal waktu. Kemudian salat isya. Wal isya'a ahyanan yu'akhiruha wa ahyanan yu'ajjilu. Wal isya' ahyanan yu'akhiruha wa ahyanan yu'ajjilu. إذا رآهم كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والإشاء نصر الإشاء يتجادل أحيانا يؤخرها كذا نبي mengakhirkan pelaksanaannya. Ditunda sampai akhir waktu. Wa ahyana yu'ajjilu, dan terkadang Nabi menyegerakannya di awal waktu. Tergantung apa? Diterangkan. Kana idza ra'ahum qad ijtama'u ajjala. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam jika melihat mereka telah berkumpul, yani di awal waktu datang berkumpul ke masjid, ajjal. Ajjal Nabi menyegerak. Wa idza ra'ahum qad abta'u akhar. Jika Nabi alaihi salatu wasallam melihat mereka lambat berkumpul di masjid, akhara diakhirkan. Ini salat Isya. Wa subha كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط عدل النبي صلى الله عليه وسلم سننبياسا ملحسنا كنية لوقت غلط أبو معنى غلط سأت فاجر بارو منسين dan berbaur dengan gelap malam yang terpisah awal waktu. Saat fajar baru menyingsing dan berbaur dengan gelap malam yang terpisah. Jadi kita menunggu sampai cerah sekali. Awal fajar menyingsing dan berbaur dengan gelap malam yang terpisah di awal waktu. Nanti kita akan pelajari semua dengan rinci. Ya. Termasuk ini. Namun di afdol dipanjangkan bacaan sehingga keluar dari sholat subuh dalam keadaan isfar. Sudah terang. Nah hadis ini mengumpulkan ya, penjelasan lima waktu diterangkan oleh Jabir. Kalau kita dengar ya, sholat duhur dikerjakan di siang hari, pertengahan hari saat di awal waktu saat panas menyengat. Baik. Salat asar ketika matahari naqiyah, putih, bersinar. Ya. Maghrib apabila terbenam di awal waktu. Nah, jadi salat maghrib itu di awal waktu. Nanti akan kita pelajari semua. Jangan ditunda lagi, tapi juga bukan seperti yang dilakukan oleh umuman kaum muslimin mahasyariyah. Selesai ada langsung koma. Nah, hadis-hadis menunjukkan sahabat ya sholat dua rakaat antara adzan dan koma. Nah, dan ada anjuran untuk itu. Jadi bukan langsung adzan, selesai adzan langsung koma. Tapi tidak ditunda lamanya di antara dua rakaat. Nah, antara adzan dan koma. Sholat isya juga begitu. Kalau Nabi Aslam melihat mereka cepat berkumpul, disegerakan. Kalau lambat berkumpul, diakhirkan. Nanti ada rincian tentang ini. Salat subuh di awal waktu fajar ini. Ya. Dan berbaur dengan gelap malam yang tersisa. Ini yani, awal fajar menyingsing dan masih gelap-gelap. Ya, gelap malam tersisa berbaur dengan fajar itu. Salat dikerjakan. Nah, bukan tunggu sampai terang baru salat. Baik, tetapi bacaan dipanjangkan sehingga awal waktu dikerjakan fajar menyingsing, awal menyingsing dan masih berbau dengan gelap sisa malam yang tersisa. Namun keluar dari sholat sudah isfar, sudah terang, terang mulai menyebar. Nah, dengan qira'ah yang panjang. Baik. Nah, ini kita cukupkan dengan satu hadis ini dan hadis ini. Ya, yakni paling lengkap mengumpulkan sunnah Nabi SAW dalam pelaksanaan sholat lima waktu di awal waktu. Nah, adapun hadis-hadis yang lain, di sana ada hadis-hadis yang secara khusus ya tentang sholat tertentu, namun kita cukupkan ini. Nah, sekarang kita mulai dengan sholat dulu. Sudah kita dengar tadi, sholat dulu disukai, ya afdol itu utama dikerjakan di awal waktu seperti sholat-sholat yang lainnya. Pada saat panas menyengat di siang hari. Namun, lain. Disukai, yani mustahab menunda sholat zuhur di musim panas, di saat hawa sangat panas, ditunda, diakhirkan hingga hawa mendung. Nah, sebagaimana disebutkan di matan oleh Sa'di rahimahullah, ada dua yang terkecualikan. Inal Isya, inal lam yusuf, kecuali salat Isya ditunda seluruh waktu jika tidak beratkan, wa inal zuhur fi syiddatil har, dan kecuali salat zuhur pada saat hawa sangat panas. Kemudian disebutkan hadis, jika syiddatil har fa abridu anis salat. Nah, dari matan hadisnya, jika panas, hawa sangat panas, fa'abiridu anis sholah, maka tundalah sholat hingga hawa mendingin. Fa'inna syiddat al-harri min sayfi jahannam, karena hawa yang sangat panas itu pengaruh tembusan neraka jahannam. Nah, jadi di matan itu sebenarnya didahulukan sholat isya, namun pada syarah yang anda siapkan terbawa dengan susunan hadis Jabir yang kita dengar tadi, yaitu dimulai dengan salat zuhur. Nah, juga pada pelajaran mawakif kita itu kita mulai dengan salat zuhur. Baik. Nah, kita ambil saja di sekarang perkecualian salat zuhur. Bahwa salat zuhur di hari-hari yang berhawa sangat panas, di musim panas, soi, afdhal bagi utama, mustahab disukai untuk ditunda sampai hawa mendingin. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan di matan oleh Sa'di rahimahullah. Nah, hadis tersebut datang dari beberapa sahabat, di antaranya hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti yang disebutkan oleh Syekh. Nah. Inna syiddat al-har min kafi jahannam. Wa idza syadda al-har fa abridu bis-salah. Sesungguhnya hawa panas yang sangat menyengat dari hembusan neraka jahannam. Apabila hawa panas sangat menyengat, hendaknya kalian menunda salat hingga hawa mulai dingin, mendingin. Hadis Abu Hurairah, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, dua-duanya muttafaq alaih. Seperti lafaz yang disebutkan oleh rahimahullah. Nah, semakna dengan ini juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, perhatikan hadis yang disebutkan oleh Sa'di itu tidak ada penyebutan salat zuhur, ya. Nah, lafaznya abridu idza syadda al-harru fa abridu wa nissalah. Jika hawa sangat panas, maka tunda sholat sampai hawa mendingin. Jangan kalian maknai jika hawa panas maka dinginkan sholat. Nah, bukan dinginkan sholat, ya. Tunda sholat sampai hawa mendingin. Hawa panas mereda dan mendingin. Nah, penentuan bahwa yang dimaksud dengan sholat di situ adalah sholat zuhur itu pada hari yang lain. Nah, ini penting kalian catat, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Bukhari. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Bukhari menyebutkan sholat zuhur. Nah, lafadznya abridu bidzuhri. Nah, itu lafadznya. Abridu bidzuhri. Jadi bukan diminta sholat zuhur, ya. Tunda sholat zuhur sampai hawa mendingin. Fa inna shiddatal harri min fahi jahannam. Karena sesungguhnya hawa yang sangat panas karena hembusan neraka jahannam. Nah, yang kita inginkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah penyebutan apa? Sholat zuhur. Jadi sholat yang dimaksud pada hadis Abu Hurairah, hadis Abu Dzar adalah sholat zuhur. Nah, perhatikan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaihi ada tambahan riwayat. Tambahan riwayat itu menjelaskan neraka mengadu kepada Allah. Nah, ini perkara baik, butuh keimanan. Ini setelah Nabi mengatakan idza shadda al-harru fa abridu bis-salat wa inna shiddata al-harri min fahi jahannam. Jika hawa sangat panas, tunda salat zuhur hingga hawa mendidih. Karena sesungguhnya hawa yang sangat panas itu dari hembusan jahannam. Kemudian Nabi menerangkan dalam riwayat hadis Abu Hurairah, wastakatin nar ila rabbiha. Neraka mengadu kepada Rabb Allah. Faqala, kata neraka, ya Rabb, wahai Rabb, akala ba'di ba'da. Diriku saling memakan satu sama lain. Diriku saling melahap. Ya. Saling melahap satu sama lain. Saking panasnya ya. Nah, antum masih ingat hadis yang menerangkan bahwa panas yang ada di dunia ini puncak-puncaknya itu hanya satu bagian dari berapa? Panas neraka 70. Nah, jadi panas api neraka itu 69 kali lipat panas api yang ada di dunia. Neraka mengatakan diriku saling melahap satu sama lainnya. Fa'adina rahadina fa'kayri. Maka Allah mengizinkan neraka untuk bernafas. Untuk bernafas, menghembus. Nafasin fissika' wa nafasin fissayri. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Fahuwa ashaddu ma tajiduna minal har. Fahuwa ashaddu ma tajiduna minal har. Maka nafas itulah yang kalian rasakan sebagai hawa yang paling panas. Jadi musim panas. Nafas itulah yang kalian rasakan sebagai hawa yang paling panas. Wa ashaddu ma tajiduna minal zamharir. Dan yang kalian rasakan sebagai hawa yang paling dingin. Nah, perhatikan. Jangan heran. Jadi di neraka itu ada tabaqah, ada tingkatan. Ya. Di sana ada tingkatan zamharir. Nah, Ibn Hajar mengatakan dalam Al-Bukhari. Dan ada sebagian orang mempermasalahkan keberadaan zamharir. Zamharir itu adalah hawa yang sangat dingin dalam neraka. Kok bisa? Neraka kan panas. Tapi neraka. Oh, ini ada zamharir. Hawa yang sangat dingin. Nah, kata Ibn Hajar, sebenarnya tidak ada masalah di sini. Dan yang dimaksud dalam hadis ini dengan zamharir adalah yang dimaksud dengan hadis ini tempat keberadaan neraka. Tempat keberadaan neraka. Di sana ada, di tempat keberadaan neraka, di sana ada tingkatan lapisan yang disebut zamhaririyah. Zamhaririyah, jadi tempat yang di sana, tingkatan di sana hawanya sangat dingin. Nah, ini disebutkan dalam hadis. Jadi, diizinkan dua kali bernafas neraka. Bernafas di musim panas, ini hawa yang paling panas yang kita rasakan itu dari hembusan ini. ada nafas di musim dingin. Sisa hawa yang paling dingin yang kita rasakan dari hembusan ya neraka dari tingkatan zat hari. Nah, kan kalau dalam jannah tidak ada panas, tidak ada zat hari, nyaman. Baik. Nah, kita kembali kepada hadis. Ini yang dimaksud fa inna syiddatal harri min sayfi jahannam. Karena sesungguhnya hawa yang sangat panas dari hembusan jahannam. Mungkin ada yang bertanya, yang hawa yang sangat dingin hembusan dari neraka zamharir itu yang mana ya? Nah, jawabannya sekarang saya belajar itu di subuh hari. Nah, ada kalanya di subuh hari itu sangat dingin. Nah, di musim dingin. Namun kalau itu tidak mungkin sholat ditunda. Karena kalau menunda sholat, menunggu sampai hawa yang sangat dingin itu berakhir, keluar waktu. Terbit matahari. Nah, jadi, yang disebutkan dalam hadis yang didinginkan, hawa didinginkan sehingga sholat zuhur ditunda sampai hawa mendingin. Ya. Hawa yang panas, sangat panas itu mereda dan mendingin, itu sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Nah, kita dengar dalil-dalilnya. Nah, dan di sini ada yang penting ya. Ada yang penting diketahui. Karena kalau kita membaca syarah, kitab-kitab yang syarah hadis, tanpa di sana ada pembahasan-pembahasan tentang masalah ini. Karena secara ilmu falak, panas tidaknya yang kita rasakan di muka bumi itu terkait dengan posisi matahari, dekat jauhnya matahari. Iya kan? Secara indera itu yang kita paham. Secara ilmu falak juga itu. Sehingga di sana ada pembahasan-pembahasan tanpa ada yang membingungkan. Ya, sebagian bingung dengan masalah ini. Kok bisa ya? Nah, yakni hawa yang panas itu dari hembusan neraka. Tidak dikaitkan dengan panas matahari. Nah, jawabannya kata Ibn Uthaym dalam Maqsudul Jalal wa Al-Ikram syarah Bulughul Maram. Kata Ibn Uthaym, ilmu yang diberitakan oleh Nabi Al-Fatihah di sini, ilmu yang diberitakan oleh Nabi di sini, pada hadis ini, para ilmuwan falak, pakar ilmu falak, ilmuwan falak, tidak mampu menjangkaunya, kata Ibn Uthaym. Mereka tidak mampu menjangkaunya. Dengan ilmu dan logika mereka, mereka tidak mampu. Kenapa? Karena perkara ini kata Al-Fatihah, perkara yang diberitakan oleh Nabi dan hadis ini di luar jangkauan ilmu yang mereka ketahui. Akan tetapi kita beriman, kewajiban kita adalah beriman bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar tanpa keraguan sedikit pun. Nah, jadi neraka itu di mana? Ada yang tahu posisinya di mana posisi neraka? Sering ada yang sampaikan. Posisi neraka di mana? Kalau surga di atas langit, ya, pada langit ketujuh surga. Kalau neraka di mana? Lapisan di bawah lapisan bumi ke ketujuh, paling bawah. Ya. Jadi dari sana neraka dari bawah itu menghembus, hembusannya keras sampai ke muka bumi. Itu yang kita rasakan hawa yang sangat panas. Difahami? Nah. Jadi jangan dibingungkan nanti kalau misalnya membaca buku, kitab, ada pembahasan-pembahasan yang ada syaratkan tadi. Dikaitkan dengan panas matahari. Tidak ini, ya. Masalah ini terkait dengan hembusan neraka jahannam. Ini sudah di luar jangkauan ilmu falak. Yang jelas, hadis membimbing kita, Nabi akan membimbing kita bahwa di musim panas pada saat hawa sangat panas disunnahkan melakukan ibrar, ya, tunda sholat duhur sampai hawa panas mereda dan mulai mendingin. Nah, sampai sini dulu kami. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan lanjutan, yaitu terkait ya, bahwa masalah ini meliputi umum, jadi sholat duhur berjamaah di masjid maupun sholat sendiri di rumah. Nah, di negeri yang panas maupun di negeri yang dingin, yang jelas di musim panas, pada saat panas, hawa panas memuncak. Nah, maka disunnahkan ihram. Kemudian batas penundaannya sampai mana waktunya, sampai kapan waktunya? Nah, akan kita bahas semua nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan satu kali pertemuan lagi bisa kita selesaikan. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan.